شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، termasuk di antara perbuatan yang dilarang di dalam agama kita, yaitu agama Islam, adalah kesyirikan, baik itu kecil maupun besar. Dan sungguh kesyirikan ini adalah merupakan perbuatan yang akan menyebabkan pelakunya itu terhapus seluruh amalan-amalan yang pernah dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, jikalau seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan gugur, akan sirna, akan terhapus seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Dan tentunya di sini, syirik di sini adalah syirik yang umum, bisa jadi itu akbar maupun asghar. Sehingga bagaimanapun keadaannya, kalau memang itu perbuatan adalah perbuatan syirik kecil maupun besar, maka harus kita hindari. Pada pertemuan yang terdahulu telah kita sebutkan bahwasanya termasuk dari syirkul asghar adalah menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi sebab, sebagai sebab terhindarnya dari sesuatu ataukah mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh, apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni ucapan seseorang, jikalau seandainya bukan karena anjing kecil ini, niscaya pencuri sudah masuk ke rumah kita. Ini kan ucapan yang sangat berbahaya. Jadi selamatnya dari pencuri itu dinisbahkannya itu kepada sebab adanya anjing. Ini ucapan yang tentunya harus kita hindari. Demikian pula, termasuk dari bentuk kesyirikan meskipun itu asghar, adalah menyamakan antara masyiahnya Allah Subhanahu wa taala dengan masyiahnya makhluk. Ini ucapan seseorang, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu, disejajarkan antara kehendaknya Allah, masyiahnya Allah, dengan masyiahnya makhluk. Maka ini juga termasuk dari bentuk kesyirikan. Kita akan membahas pembahasan ini tentang babu qawli masya Allah wa syi'ta, bab tentang ucapan masya Allah wa syi'ta, maksudnya hukum dari ucapan tersebut. Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab At-Tauhid, beliau membawakan sebuah hadis dari Qutailah. anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tushrikun taqulun ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bati فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. Dari Qutailah bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang Yahudi ini mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Islam, kalian itu juga melakukan kesyirikan. Jadi perhatikan, orang Yahudi tahu mana yang disebut dengan kesyirikan. Kemudian kalian juga menyatakan, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Demikian pula kalian mengatakan, wal ka'bati, demi Ka'bah. Ini tiga contoh kesyirikan yang ternyata orang Yahudi tahu kalau ini kesyirikan. Orang Yahudi saja tahu kalau tiga macam ini adalah kesyirikan. Ketika seorang itu mengatakan, yakni dua perbuatan yang di sini ya, masya Allah dan juga bersumpah dengan nama selain Allah. Dua perbuatan ini disebut dengan kesyirikan. Orang Yahudi tahu. Yakni ketika kaum muslimin berdakwah kepada orang-orang Yahudi tentang kesyirikan-kesyirikan yang ada pada mereka, mereka bahkan itu menjawab dengan ucapan seperti ini, kalau begitu kalian juga melakukan kesyirikan. Contohnya ini, dua contoh ini, masya Allah, wa syi'ta, dan juga wal ka'bati, demi Ka'bah. Maka ketika orang Yahudi itu mengatakan seperti itu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat kaum muslimin ketika itu, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Ketika mereka itu menginginkan untuk bersumpah, hendaklah mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Ini seperti ini boleh. Jadi kalau wal ka'bati, demi Ka'bah, ini tentunya perbuatan syirik. Ini syirkul asghar, meskipun syirkul asghar ini bersumpah dengan maksud Allah, tapi ini juga tetap namanya syirik. Demikian pula agar supaya mereka mengucapkan masya Allah thumma syi'ta. Jangan disamakan dengan waw, jangan digandingkan dengan huruf waw, karena waw itu memiliki yakni maksud, yakni sesuatu yang sejajar. Tapi kalau dengan thumma, tentunya di sini ada padanya senggang waktu. Ini riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam An-Nasa'i mensahihkan hadis tersebut. Munasabatu hadzal bab di kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, anna hadzal bab dakhilun fi bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Waqad sabaqa bayanu munasabatihi. Bahwasanya bab ini, ini masuk dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini masuk dalam bab ini ya. Dan telah berlalu penjelasan akan kesesuaian yakni bab tentang hal ini dengan hadis yang sedang kita baca di sini. At-Tarajim, biografi dari rawi hadis ini yakni Qutailah dengan bidhammil qaf wa fathit ta musaghara, ini bintu Saifi al-Juhaini al-Juhainiyah sahabiyatun radhiyallahu anha. Qutailah dengan membemahkan qafnya ku dan fathahnya ta, ini bentuknya tasghir dari Qatilah menjadi Qutailah, ini adalah bintu Saifi al-Juhainiyah. Beliau adalah seorang sahabiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian qalu ma syaa Allah wa syi'ta, yani ay ma hukmu takallumi bidzalika, hal yajuzu am la, wa idza kana la yajuz fa hal huwa syirkun aw la. Maksud dari ucapan mu'allif dalam judulnya babu qali ma syaa Allah wa syi'ta, maksudnya adalah apa hukum ucapan itu, apakah ucapan tersebut boleh untuk diucapkan ataukah tidak. Kalau memang tidak boleh, apakah itu termasuk kesyirikan ataukah tidak, ini akan kita bahas dalam bab ini. Tusyrikun yani ay asyrikal asghar, kalian telah melakukan kesyirikan, maksudnya syirkul asghar, dengan mengucapkan masya Allah wa syi'ta, yani wa hadha fihi tasyrikun fi masyiatillah, Dalam ucapan ini terdapat padanya bentuk tasyrikun fi masyiatillah, menyekutukan dalam hal masyiatnya Allah, dalam hal kehendaknya Allah. Wa taqulun wal ka'bati, dan ucapan kalian wal ka'bati, demi Ka'bah. Wa hadza qasamun bi ghairillah, maka ini juga termasuk di antara bentuk kesyirikan, karena ini adalah sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, dzakara hadza al-yahudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'd al-muslimin yaqa'u fi asy-syirk al-asghar hinama tasduru minhu hadhihi al-alfaz allati dzakaraha. Dalam hadis yang mulia ini, ada seorang Yahudi menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian kaum muslimin ternyata ada yang jatuh dalam perbuatan syirik, meskipun itu asghar. Ini ketika muncul dari mereka lafaz-lafaz tersebut tadi, Masya Allah wa syi'ta, ataukah wal ka'bati, demi Ka'bah. Ini ucapan orang Yahudi, maksudnya pengakuan orang Yahudi bahwasanya itu adalah merupakan kesyirikan. Yahudi saja tahu, masa kita enggak tahu? Ini kan sangat ironis sekali ya. Faqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala i'tibariha min asy-syirik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan anggapan mereka ini termasuk dari kesyirikan. Rasul benarkan ucapannya Yahudi. Kalau itu kesyirikan, Rasul benarkan. Rasul terima ucapannya Yahudi. Meskipun itu keluar dari Yahudi, tapi ternyata Rasul menerima. Karena ini memang hak. Maksudnya, karena ini memang betul kesyirikan. Maksudnya, yang kita lakukan itu, ucapan seperti itu kesyirikan. Sebagaimana apa yang diakui oleh orang Yahudi. Rasul terima. Meskipun itu dari orang Yahudi. Kemudian, wa arsyada ila isti'malil lafdil ba'idi minas syiriki bi'ay yahlifu billah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar supaya kita mempergunakan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan dengan cara bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan sifatnya Allah. Ya, rububiyah kan sifatnya Allah ya. Wa rabbil Ka'bah. Ataukah dengan nama Allah yang lain. Wa ya'tifu masyi'atal 'abdi 'ala masyi'atillah bi thumma allati hiya lit-tartib wat-tarahi. Dan agar supaya mereka itu mengatofkan, menggandengkan masyiahnya Allah dengan masyiahnya hamba, dengan menggunakan kata thumma, dengan huruf atof thumma. Dengan huruf yang digunakan sebagai gandengan itu adalah thumma. Yang mana ini memiliki faedah, litartib wa tarahi. Menunjukkan urutan, setelah masyiahnya Allah, baru datang masyiahnya orang. Urutan, dan juga tarahi ada padanya senggang waktu. Tidak bersamaan, kalau huruf waw kan ini memberikan faedah itu persamaan. Ataukah kebersamaan. Sehingga di sini termasuk dari bentuk menyekutukan Allah dalam hal masyiah. Litakuna masyiatul abdi nabi'atan, ataukah tabi'atan li masyiatillah. Agar supaya menjadikan masyiahnya hamba itu mengikuti masyiahnya Allah. Bukan bersamaan, tapi mengikuti. Setelah masyiahnya Allah datang, baru kemudian setelah itu masyiahnya hamba. Ini kalau dengan menggunakan huruf thumma. Tapi kalau dengan huruf waw tentunya bersamaan. Sehingga ini termasuk dari bentuk kesyirikan yang Islam itu datang untuk melarangnya. Nabi kita Muhammad SAW mengakui ucapan orang Yahudi tadi kalau itu termasuk dari kesyirikan. Munasabatul hadith lil bab, kesunah hadith ini dengan bab, anna fihi bayana anna qala masya'allah wa syi'ta syirkun. Dalam hadith ini terdapat padanya penjelasan ucapan masya'allah wa syi'ta itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Ini hukum kita tahu dari pembahasan ini. Jadi ucapan seorang Masya Allah wa syi'ta ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Sehingga ucapan yang semisal dengannya juga termasuk dari kesyirikan yang tentunya kita hati-hati darinya. Apalagi sampai menafikan kehendaknya Allah. Sebagai contoh, kalau bukan karena kamu mungkin saya sudah celaka. Di mana masyiahnya Allah? Dinafikan bahkan. Ini lebih parah lagi dibandingkan dengan yang tadi. Kalau tadi kan cuma katakan, kalau bukan karena Allah dan karenamu. Ini saja sudah syirik, apalagi kalau cuma mengatakan kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah tenggelam tadi. Kalau misalkan seorang ditolong ketika tenggelam. Ini apa? Di mana masyiahnya? Sudah dinafikan bahkan. Ini lebih parah lagi dibandingkan dengan ucapan kalau bukan karena Allah dan karenamu. Sehingga ini hati-hati. Ucapan seperti ini terkadang keluar dari lisan kita tanpa kita sadari. Sehingga harus kita pikirkan dulu ucapan kita sebelum kita mengucapkan. Tentunya dengan memuji Allah terlebih dahulu, alhamdulillah. Ataukah dengan yang lain, ucapan yang lain, kemudian baru mau mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Jadi jangan sampai melupakan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Nah, sehingga hati-hati dari ucapan yang seperti ini. Karena ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Meskipun ashar, tapi ini bahaya. Yes. Kita lanjutkan di ma yastafadu min al-hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna qala ma sya'allahu wa syi'ta wal halafa bi ghairillahi syirkun. Lian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyyah ala i'tibarihima min asy-syirki. Bahwasanya ucapan seseorang masyaallah wa syi'ta dan juga sumpah dengan nama selain Allah adalah merupakan perbuatan kesyirikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyyah mengakui ucapan Yahudi tadi atas anggapan ucapan dua ucapan tadi itu termasuk dari kesyirikan. Rasul mengakui. Itu memang betul kesyirikan. Kemudian yang kedua, ma'rifatul yahudi bisyirkil asghar. Perhatikan di sini pengetahuan Yahudi tentang syirkul asghar. Cuman kita tahu orang Yahudi itu orang yang bagaimana? Orang yang berilmu tapi apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murkai mereka. Dan kita berlindung kepada Allah dari yakni pelanggaran mereka dengan ilmu yang telah mereka miliki. Beda halnya dengan orang Nasrani itu tidak punya ilmu tapi mereka melakukan ibadah, sesat. Orang Yahudi dimurkai karena punya ilmu. Mereka tahu kesyirikan tapi mereka juga melakukan. Mereka tahu kebaikan mereka tinggalkan. Mereka tahu kejelekan bahkan mereka lakukan. Ini orang Yahudi. Punya ilmu tidak mau mengembangkan ilmunya. Orang Yahudi tahu bagaimana contoh-contoh kesyirikan tahu. Tapi ternyata apa? Mereka lakukan kesyirikan juga. Sehingga di sini jangan sampai kita kalah dengan orang Yahudi. Sehingga kita itu kaum muslimin berada di pertengahan. Punya ilmu, tapi juga diamalkan. Karena nanti kalau seorang punya ilmu tidak diamalkan, mereka akan terjerumus sebagaimana terjerumusnya orang Yahudi ke dalam kemurkaan Allah. Sebaliknya kalau seseorang itu beribadah tapi tidak didasarkan dengan ilmu, beramal tanpa didasarkan dengan ilmu, maka mereka akan tersesat sebagaimana tersesatnya orang Nasrani. Sehingga di sini dua kelompok yang tersesat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Yani siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukannya jalannya golongan orang-orang yang Engkau murkai mereka, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Al maghdub maksudnya al-yahud, yani ad-dallin adalah an-nasara. Kita kaum muslimin tidak seperti itu. Nah. Al-thalith yang ketiga, fahmul insan idza kana lahu hawa. Nah. Pemahaman manusia bahwasanya manusia itu memiliki hawa, memiliki keinginan, memiliki nafsu, memiliki masyiah, memiliki kehendak. Semua orang tentunya tahu hal ini. Kecuali orang-orang apa? Jabriyah. Orang Jabriyah ini tidak mengakui kalau orang itu punya masyiah. Semua yang kita lakukan itu atas paksaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu tersesat dari sisi ini. Jadi ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka menyatakan ini semua takdir dari Allah. Inilah orang Jabriyah seperti itu. Ketika mereka mencuri, mereka mengatakan saya mencuri atas takdir dari Allah. Sehingga pada zamannya Umar bin Khattab pernah ada seorang Jabriyah yang mau ditegakkan hukum karena mencuri dipotong tangan. Orang Jabriyah ini mengajukan alasan kepada Umar, ya Umar, mahlam ya'amil mu'minin, Pak, perlahan wa'amil mu'minin, karena saya mencuri dengan takdir dari Allah. Apa jawaban Umar? Umar pun menjawab, saya memotong tanganmu juga dengan apa? Takdir dari Allah, jangan membantah lagi. Jadi kalau ada orang Jabriyah itu, ya sudah, lakukan tindakan. Kalau dia membantah, ini juga takdir. Sebagaimana perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga orang yang tidak mengakui masyiah itu cuma orang Jabriyah saja. Semua orang tahu kalau orang itu punya masyiah. Cuman tentunya harus kita dudukkan permasalahannya, masyiahnya hamba itu, keinginan hamba itu, tentunya semuanya itu apa namanya? Tidak lepas dari masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sekali-kali kita mensejajarkan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya manusia, masyiahnya makhluk. Karena orang itu sama-sama punya masyiah, tapi tidak tentunya ini semuanya itu tidak lepas dari masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai disamakan. Kemudian yang keempat, qabulul haqqi mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Ini yang kaum muslimin terkadang tidak mau menerima. Beliau menyatakan, Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan dari hadis tersebut, beliau mengambil sebuah istinbat hukum, qabul haq mimman ja'a bih. Menerima kebenaran dari orang yang datang dengan membawa kebenaran. Wa in kana aduwan, meskipun itu kebenaran datangnya dari musuh, mukhalifan fid din, yang menyelisihi agama. Terkadang soal itu salah paham dengan ucapan para ulama, ambil ilmu dari ahlinya. Kalau ilmu memang betul, diambil dari ahlinya, dari orang yang berilmu. Tapi kalau kebenaran datang, kita dengar itu kebenaran, harus kita terima, meskipun dari siapapun. Bukan berarti kemudian kita, ah itu orangnya tidak terpercaya, saya gak percaya. Meskipun itu benar, ternyata tidak percaya. Ini kan keliru. Kalau ilmu iya, betul, kita ambil dari ahlinya. Karena ilmu itu adalah agama. Sehingga, lihatlah siapa yang kamu ambil ilmunya. Kalau duduk di majelis ilmu sebagaimana seperti ini ya, duduk di majelis ilmu mengambil ilmu itu jangan dari orang-orang sembarangan. Maksudnya jangan dari orang yang tidak diketahui kebenarannya. Harus tahu kebenaran orang tersebut. Ini kalau duduk di majelis ilmu. Tentunya berbeda ya. Mengambil ilmu dengan mengambil kebenaran berbeda. Kalau kebenaran datang dari siapapun harus kita terima. Tapi kalau ilmu jangan kita ambil kecuali dari orang-orang yang terpercaya, dari orang yang thiqah. Jadi berbeda ya. Harus kita dudukkan permasalahan ini. Jangan kemudian kalau ada sebuah berita datang bukan dari orang kita percaya, tidak diterima. Karena kita enggak kenal dengan orang tersebut. Ini keliru. Kalau memang itu benar, kenapa tidak kita terima? Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapannya orang Yahudi. Tapi ini bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu dari orang Yahudi, bukan. Karena sebelumnya Rasul sudah mengetahui dulu, ini adalah memang perkara yang benar. Ya, sehingga tentunya harus kita adil dalam menyikapi al-haq. Datang dari siapapun kita harus terima. Meskipun itu adalah dari orang yang kita musuhi ataukah dari musuh-musuh kita. Kalau memang itu benar, harus kita terima. Nah, terkadang orang itu salah mendudukan. Hadis yang menyatakan tadi, ilmu itu ataukah ucapan ulama yang menyatakan ilmu itu adalah agama. Sehingga ambillah ilmu itu dari orang yang benar-benar mengetahui agama. Ini ilmu betul. Tapi tentunya ini tidak berbeda dengan, ini berbeda dengan pembahasan masalah al-haq. Jadi berbeda ya. Kalau dulu di sebuah majelis, majelis ilmu, kita mengambil ilmu dalam keadaan kita belum tahu. Ya. Tentunya kita harus mengambil dari orang yang as-siqah. Karena itu ilmu. Tapi kalau al-haq sudah datang dan kita sudah tahu itu al-haq, harus kita terima. Itu memang benar. Sehingga tentunya hadis ini tidak ada orang yang menyalahgunakan bolehnya mengambil ilmu dari siapapun, bukan. Ilmu itu diambil dari orang yang thiqah tetap, tidak boleh diambil dari orang Yahudi. Ya. Di sini Rasul cuma membenarkan, bukan mengambil ilmu, karena sebelumnya Rasul sudah mengetahui. Sehingga ini kan bukan mengambil ilmu ya. Karena sebagian orang itu ada yang bukan cuma sebagian orang, sebagian dai. Tapi dai yang tidak memiliki ilmu ya dalam hal ini. Mereka menjadikan hadis tentang kisahnya Abu Hurairah. Kita mungkin kisah yang masyhur ya tentang Abu Hurairah itu. Ketika ditugas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga Baitul Mal, ada syaitan datang. Syaitan datang kemudian mencuri sampai 3 kali ya. Ini masyhur kisahnya ya. 3 kali datang. Yang pertama datang dia beralasan, syaitan itu beralasan. Ditang oleh Abu Hurairah beralasan, saya itu sangat butuh, keluarga saya itu kelaparan. Dilepas oleh Abu Hurairah. Besoknya lapor kepada Rasul, tunggu saja, dia besok datang. Ternyata datang lagi. Sampai yang ketiga kalinya, kemudian syaitan itu mengajar kepada Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada engkau sebuah kalimat. Yang kalau kamu ucapkan kalimat tersebut, kamu tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi diajarkan kepada ayatul kursi. Besoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Menghabarkan, yakni sadaqaka wa huwa kadzub. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Sekarang dia itu jujur sama kamu, padahal dia itu seorang pendusta. Apakah dengan hal ini bisa disimpulkan kalau Abu Hurairah mengambil ilmu dari siapa tadi? Iblis? Tidak bisa. Karena Abu Hurairah tidak langsung mengiyakan ucapan iblis, tapi Rasul datang kepada Rasul dulu, kemudian mengambil ilmunya dari Rasul, bukan dari siapa? Dari iblis. Terkadang orang itu berdalil dengan hadis ini, dengan kisah ini, dengan mengatakan bolehnya mengambil ilmu dari siapa meskipun dari iblis. Ini kan keliru. Ilmu itu tetap diambil dari seorang yang terpercaya. Abu Hurairah mengambil ilmu bukan dari iblis, tapi dari siapa? Rasul. Buktinya Abu Hurairah tidak langsung mengiyakan ucapan iblis tadi, tapi dia lapor dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ucapannya. Setelah Rasul membenarkan, baru beliau amalkan. Jadi di sini perhatikan pentingnya seorang itu memahami sebuah hadis tidak dengan pemahaman hawa nafsu, tapi harus lihat bagaimana para ulama terdahulu. Sehingga di sini tetap mengambil ilmu itu tetap dari orang yang terpercaya. Kalau datang kepada kita sebuah ilmu ataukah sebuah al-haq ataukah sesuatu yang belum kita tahu dari orang yang tidak terpercaya, kita dudukan dulu permasalahannya kepada seorang alim. Apakah ini betul? Kalau betul, iya, kita amalkan. Tapi kalau tidak, jangan. Di sini kan kita terhindar dari mengambil ilmu dari sembarangan orang. Al-haq itu harus diterima dari siapapun. Cuman bukan berarti bolehnya kita itu mengambil ilmu dari siapapun. Bukan, sama sekali tidak. Tapi kita ambil ilmu dari orang yang terpercaya agamanya. Tapi kalau al-haq datang dari siapapun, kita harus terima. Meskipun itu dari seorang Yahudi sekalipun, meskipun itu dari musuh kita sekalipun, kalau itu al-haq harus kita terima. Kalau itu sesuai dengan apa yang kita tahu ini itu al-haq, harus kita terima. Ucapan dia betul. Tidak kemudian berkhilaf dalam rangka menjatuhkan musuh kita tadi. Tidak. Karena sebagian orang kan sekarang kan ada yang seperti itu. Jadi kalau bukan ustadz yang berbicara, tidak mau terima. Meskipun itu sama persis dengan ucapan ustadznya. Ya. Al-haq datang dari orang lain, tidak mau diterima. Tetap cari alasan-alasan supaya itu dibatalkan. Cari cara-cara bagaimana supaya ucapan itu dibatalkan. Kan ini kebiasaan ikhwah kita pada hari ini. Kalau bukan dari ustadznya, enggak mau terima. Kalau dia tahu ini hak, kenapa tidak? Cuman bukan berarti tadi saya lagi ya, ilmu. Tentunya berbeda ya. Menerima al-haq dengan mengambil ilmu tentunya berbeda. Al-haq harus kita terima. Ya. Ilmu tapi kita harus tahu dari siapa ilmu itu diambil. Sehingga kalau ada sesuatu yang belum kita tahu datang dari orang lain, tanyakan dulu kepada orang yang terpercaya. Apakah ini betul? Betul atau betul? Ya kita terima. Sebagaimana tadi perbuatan Abu Hurairah ketika mendengarkan sesuatu dari iblis, tidak langsung dibenarkan, tapi tanyakan dulu kepada Rasulullah SAW tentang ucapan tersebut. Ternyata Rasul membenarkan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia sekarang jujur sama kamu, padahal dia itu seorang apa? Pendusta. Karena memang itu betul. Rasul menerima ucapannya iblis. Maksudnya memang itu betul. Tapi bukan berarti Rasul mengambil ilmu, karena sebenarnya Rasul sudah tahu. Abu Hurairah juga tidak dikatakan mengambil ilmu dari iblis, tidak. Tapi Abu Hurairah itu mengambil ilmu dari siapa? Rasulullah SAW. Yang ini perkara yang harus kita dudukkan. Jangan menggunakan hadis itu sebagai dalil permasalahan yang tidak tepat. Kita kembali kepada pembahasan di sini. Hadis tersebut disimpulkan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, yakni qabul haq mimman jaa bihi. Menerima kebenaran dari orang yang datang dengan membawa kebenaran. Wa in kana aduwan mukhalifan fid din, meskipun dia itu adalah musuh dan menyelisih agama. Harus kalau memang itu benar, terima. Berarti kan diambil dari yakni penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah Rasul kepada kaum muslimin untuk kalau bersumpah jangan bersumpah dengan wal Ka'bah tapi warabbil Ka'bah. Dan juga mengucapkan masyaallah tsumma syi'ta ketika sebelumnya dilarang masyaallah masyi'ta. Diberikan solusi, perhatikan. Setelah ada larangan diberikan solusi yang benar itu yang seperti ini, yang boleh itu yang seperti ini, yang itu dilarang. Inilah metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode seorang dai ketika melarang sesuatu harus carikan solusi. Zina dilarang, solusinya apa? Menikah. Nah, ucapan seperti itu dilarang, solusinya ucapan seperti ini. Kan Rasul berarti kan carikan solusi. Ucapan wal Ka'bah dilarang, solusinya bagaimana? Warabbil Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Ucapan Masya Allah wa syi'ta dilarang, yang betul bagaimana, yang boleh bagaimana? Masya Allah thumma syi'ta. Diberikan solusi. Nah, kita lanjutkan di faedah yang kelima. Anna syirkal asghara la yakhruju minal millah. Bahwasanya syirkul asghara ini tidak mengeluarkan dari agama. Meskipun dari sisi tauhid tentunya dia mengurangi kesempurnaannya. Cuma ini tidak sampai mengeluarkan dari agama. Tidak kemudian dikatakan orang yang telah mengucapkan wal ka'bati oh kafir. Tidak. Karena itu kafir yang kafir asghar. Syirik yang syirik asghar. Jadi belum sampai mengeluarkan dari agama Islam. Nah, kemudian yang ke-6, al-ibtida'u 'anil alfadil mukhillati bil aqidati wastibdalaha bil alfadil ba'idati 'an syirki billah. Menjauhkan diri dari lafaz-lafaz yang akan merusak akidah. dijauhkan lafaz-lafaz yang merusak akidah dan diganti dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, annal alima idza naha an syai'in fa innahu yubayyin al badil alladhi yughni anhu idza amkana. Bahwasanya seorang yang alim apabila melarang dari sesuatu, maka dia itu akan menjelaskan pengganti yang mana dia akan mencukupkan dengannya kalau memang itu memungkinkan. Inilah seorang alim. Seorang alim itu kalau dia melarang sesuatu, carikan solusi. Seperti ini tuh solusinya. Seperti ini yang boleh. Tapi kalau seorang yang cuman ilmunya pas-pasan, ini haram, ini bid'ah, tidak dijelaskan mana yang halal, mana yang sunnah. Ini syirik, tidak dijelaskan mana yang tauhid. Ya. Ini kan keliru. Harusnya dijelaskan dua perkara sekaligus. Kalau mau dijelaskan ini bid'ah, jelaskan ini lu yang sunnah. Amalan di bulan Syakban itu banyak yang bid'ah. Yang sunnah bagaimana? Jelaskan. Jangan cuma dijelaskan perbuatan ini dilarang, tapi harus dijelaskan ini yang diboleh. Ini kan keliru. Jadi seorang apa sih ini? Agama apa ini? Seluruh semuanya bid'ah. Tidak pernah menjelaskan ini yang sunnah. Sehingga tentunya dua hal ini harus kita terangkan. Demikian pula tentang masalah fadhail, dijelaskan memang betul. Tapi jangan lupa juga, ya ini tentang masalah al-wa'id. Setelah menyebutkan terhib, jangan lupa diterhib. Setelah menyebutkan motivasi, jangan lupa juga ancaman. Jadi dua hal ini harus kita sampaikan secara bersama. Kalau setiap hari cuma fadail, dia tidak mengetahui mana yang dilarang. Tapi harus jelaskan seluruhnya tentang dua perkara. Ini haram, ini lo yang halal. Ini bid'ah, ini lo yang sunnah. Ini syirik, ini lo yang tauhid. Kan jelaskan dua-dua ini. Inilah seorang yang alim. Sehingga ini tentunya harus kita perhatikan. Ketika kita menjelaskan kepada seorang ini perkara yang dilarang, jelaskan mana yang dibolehkan. Ini perkara yang bid'ah, jelaskan mana yang sunnah, yang bagaimana. Jelaskan solusinya. Jelaskan solusi dari perkara tersebut. Kemudian yang kedelapan, anna nahya 'ani syirki 'amun la yasluhu minhu syai'un hatta bil ka'bati allati hiya baitullah fi ardihi fa kaifa bighairiha. Bahwasanya larangan dari kesyirikan itu adalah umum. Tidak boleh dilakukan dengan sesuatu apapun sampai itu Ka'bah pun tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menyekutukan Allah. Mana Ka'bah itu adalah merupakan Baitullah yang ada di muka bumi, maka bagaimana mungkin, bagaimana dengan yang lainnya? Kalau Baitullah saja dilarang untuk bersumpah dengannya, apalagi dengan selain Baitullah. Tentunya lebih parah lagi larangannya, maksudnya lebih besar lagi larangannya. Kemudian yang ke-9, ibadul masyiati lillah wa ibadul masyiati lil 'abdi wa annaha tabi'atun li masyiati lillah. Dalam hadis tersebut terdapat padanya penetapan akan masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga penetapan masyiah bagi hamba. Allah punya masyiah, hamba punya masyiah. Dan bahwasanya masyiahnya hamba ini tabi'atun li masyiatillah, mengikuti masyiahnya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul 'alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu adalah kehendak dari Allah Rabbul 'alamin. Jadi semuanya itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kita nafikan, kita juga punya masyiah. Kita punya keinginan, kita punya kehendak. Cuma nanti tentunya kehendak kita sesuai atau tidak dengan kehendak Allah, Allah yang akan memutuskan. Kita menginginkan mungkin menjadi orang yang kaya raya. Kita punya keinginan dengan cara berusaha. Tapi tidak, tentunya belum tentu nanti akan jadi. Tentunya semuanya itu ketika Allah berkehendak, baru kehendak itu akan terjadi. Kita mungkin ingin seperti ini dan seperti itu, tapi ternyata belum tentu keinginan kita itu akan terwujud. Karena itu semuanya tidak terlepas dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui sesuatu yang bermaslahat untuk diri kita melebihi diri kita sendiri. Ini harus kita yakini. Karena dengan seorang seperti itu tentunya tidak terlalu dengan tamak dengan dunia. Ya, kita boleh berusaha, silahkan. Bahkan ini merupakan perintah dari agama Islam. Tapi tentunya harus kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apa yang Allah kehendaki itu kita harus menerima. Karena kalau seorang tidak menyerahkan kepada Allah, tentunya ketika diusaha kemudian gagal, ya dia akan mengatakan sesuatu yang jelek terhadap Allah. Akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai pembahasan tentang Hadis dari Qutailah. Dan hadis yang kedua dalam bab ini, walahu aydan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdahu. Dan miliknya maksudnya adalah milik al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki, maksudnya seorang sahabat, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai jawaban ucapannya orang tersebut, aj'altani lillahi niddan, dengan nada yang keras. Sehingga ini penulisnya itu pintar juga. Pertanyaan tapi dengan ada tanda tanya, kemudian tanda apa? Tanda keras. Maksudnya pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Tidak boleh. Aja'atani lillahi niddan, apakah kamu akan jadikan aku sebagai tandingan? Bal ma syaa Allah wahdah, bahkan ucapkanlah hanyalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Walahu ay linnasai, yani an-nasai, milik yang maksudnya milik Imam An-Nasai dalam yani kitab Imam An-Nasai. Aja'atani, yani istibhamu inkarin, pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Mengingkari maksudnya Rasul tidak menginginkan kalau Rasul dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya orang tersebut. Masya Allah wa syaitan. Niddan ay syarikan, sebagai sekutu. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, makna global dari hadith ini. Anta Rasulullah SAW ala man atafa masyiat al-rasuli ala masyiatillahi bil-waw. Lima yaqtadihi hadal atfu min at-taswiyati bain Allah wa bain al-makhluq wa'tabara hadha min ittikhadhi asy-syariik lillah thumma asnada al-masyi'ata ila Allah wahdahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengatafkan masyiahnya Rasul dengan masyiahnya Allah dengan menggunakan huruf waw, karena huruf waw tersebut menuntut adanya penyamaan, minat taswiyah, menuntut adanya persamaan di antara Allah dan di antara makhluk. Wa tabar hadza min ittikhadhi syariki lillah, dan bahkan Rasul menganggap ucapan ini mengatofkan masyiahnya Allah dengan masyiahnya makhluk dengan huruf waw itu termasuk dari menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asnadal masyiata ila Allah wahda, menyandarkan masyiahnya itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Munasabatul hadith lilbab, sunnah hadith ini dengan bab. Anna qala ma sya Allah wa syaita, wa ma ashbaha hadhal lafza min attikhadim niddi lillahi al-manhi anhu. Biqalihi falataj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bahasanya ucapan seseorang ma sya Allah wa syaita, dan juga yang semisal dengan ucapan lafad-lafad ini yang diantara bentuk menjadikan tandingan bagi Allah yang dilarang darinya, ini termasuk dari larangan ya. Ini termasuk dari ucapan menjadikan tandingan bagi Allah yang dilarang darinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi niddan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Al-Baqarah 22. Ini jelas ya? Sama dengan pembahasan sebelumnya tentang masalah larangan menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ucapan yakni masyiah, dalam hal masyaallah wa syaita. Kemudian mai istafadu min al-hadits ini bil dari hadits ini. Yang pertama, an-nahyu an qali ma syaa Allah wa syi'ta wa ma asbahahu mimma fihi 'athfu masyiatil 'abdi 'ala masyiatillahi bil waw wa ma asbahu dhalik. Dalam hadis ini terdapat padanya larangan dari ucapan ma syaa Allah wa syi'ta, dan juga yang semisal dengan ucapan tersebut, dari ucapan-ucapan yang mengathafkan masyiahnya hamba dengan masyiahnya Allah dengan menggunakan huruf waw, dan juga yang serupa dengan ucapan tersebut. Ini dilarang sebetulnya. Tentunya kalau kita mau memang harus menggandengkan masyiah, bolehlah dengan menggunakan huruf thumma yang punya berbeda dengan huruf waw. Kemudian anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirki al-asghari faqad ittakhadahu niddan lillah. Bahwasanya orang yang menyamakan hamba dengan Allah meskipun itu hanyalah dalam syirkul asghar, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu ingkarul munkar. Ini mengingkari kemungkaran. Ini merupakan kewajiban kita. Ketika kita melihat kemungkaran, tentunya kita harus merubah. Dalam sebuah hadis dari hadis, ini ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwasanya jikalau seandainya kalian itu melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka hampir-hampir hukuman Allah itu akan merata turun kepada kalian. Ibaratnya seperti itu. Sehingga kewajiban kita itu mengingkari kemungkaran, meskipun minimalnya dengan hati kita. Minimalnya dengan hati kita. Rasul menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabil lisani fa al-mustati' fa bi qalbi wa dhalika ad'aful iman. Ini selemah-lemahnya itu adalah dengan hati. Jadi minimalnya dengan hati. Tentunya kalau ucapan seperti itu dia bisa dengan lisan. Lisan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan lisan. Ketika seorang sahabat mengucapkan sebuah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama himat tauhid wa saddat turuq asyirik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menjaga batasan-batasan tauhid dan juga menutup seluruh jalan-jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. Ini perhatikan bagaimana perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Beliau telah menjaga tentang batasan-batasan tauhid dan juga melarang umatnya dari kesyirikan-kesyirikan dan seluruh jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ketiga dalam bab ini, Walibni Majah anil Tufail akhi Aisyah li ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafar min al-yahud فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفل من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أتوقف فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده در ملك الإمام ابن ماجه مصنع حديثني لك الإمام ابن ماجه dari hadis Tufail, saudaranya Aisyah seibu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud." Aku melihat, maksudnya melihat dalam mimpinya. Beliau bermimpi seakan-akan ketika itu aku datang kepada orang sekelompok orang Yahudi. Kemudian aku katakan kepada mereka, "Innakum la'antum qaum." Sesungguhnya kalian itu adalah ni'mal qaumu antum, kalian itu kaum yang terbaik. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang terbaik, ini ni'mal qaumu antum. Sebaik-baik kaum itu adalah kalian. Kalau kalian tidak mengucapkan Uzair itu adalah putra Allah. Kalian itu baik. Cuman kalian itu sesat di sini. Maksudnya seperti itu ya. Kalian sebenarnya orang baik, cuman kalian mengucapkan seperti itu jadi tidak baik. Maksudnya seperti itu ya. Mengucapkan Uzair adalah anaknya Allah. Ini dalam mimpinya Tufail mengucapkan seperti itu kepada orang-orang Yahudi. Ternyata ketika itu, dalam mimpinya itu, Yahudi pun menjawab ucapannya Tufail tadi. Dengan mengucapkan serupa dengan ucapannya Tufail. Mereka mengatakan, Innakum la'antumul qawm lawla annakum taqulun masya'Allah wa sya'a Muhammad. Sesungguhnya kalian juga kaum yang terbaik jika kalian itu tidak mengucapkan masya'Allah wa sya'a Muhammad. Kemudian setelah itu, Tufail masih menceritakan, "Thumma marartu bi nafar min an-nasara." Kemudian aku melewati sekelompok orang Nasrani. Kemudian aku katakan kepada mereka, innakum la'antumul qaum, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang terbaik jikalau kalian tidak mengucapkan Al-Masih Ibnullah. Al-Masih adalah anaknya Allah. Ternyata mereka juga menjawab seperti ucapannya orang Yahudi tadi dalam mimpinya Tuhan. Mereka menjawab, mereka mengatakan, innakum la'antumul qaum laula annakum taquluna masya Allah wa sya Muhammad. Kalian juga kaum yang terbaik kalau kalian tidak mengucapkan masya Allah wa sya Muhammad. Kemudian falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Di pagi harinya aku habarkan mimpi tersebut kepada orang yang aku habarkan. Maksudnya kepada orang yang aku jumpai, aku habarkan kepada dia mimpi tersebut. Setelah itu baru thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku habarkan mimpiku tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah kamu menghabarkan mimpi tersebut kepada salah seseorang, kepada orang? Qultu na'am, iya wahai Rasul. Ini ucapan Tufail. Kemudian Rasulullah SAW fahamidallaha wa atna alaih. Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Maksudnya berkhutbah ya. Diawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Setelah itu Rasul menyatakan amma ba'd. Adapun setelah itu. Fa'inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah melihat dalam sebuah mimpi. Dan Tufail telah menghabarkan mimpi tersebut kepada orang-orang yang telah dihabarkan kepada kalian, dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan sebuah kalimat yang mana ada alasan seperti ini dan seperti ini sehingga alasan tersebut menghalangi aku dari melarang kalian dari ucapan tersebut. Jadi maksudnya ada alasan kenapa Rasul belum menyampaikan larangan tersebut kepada umatnya. Sehingga di sini menyatakan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Ada perkara seperti ini disebutkan dalam perjanjian dikatakan karena ada perasaan malu. Ya, ketika itu sehingga Rasul belum menyampaikan, masih menghalangi untuk menyampaikan perkara yang dilarang tadi. Larangan yang aku larang kalian darinya. Setelah itu Tufail sudah menghabarkan, baru Rasul habarkan. Kemudian Rasul menyatakan fala taqulu, janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa sya Muhammad atas kehendaknya Allah dan kehendaknya Muhammad. Tapi ucapkanlah masya Allah wahda, atas kehendak Allah saja. At-Tarajim, biografi dari Tufail, huwa At-Tufail ibn Abdullah ibn Harith ibn Sakhbarah Al-Azadi. Sahabiyun radhiyallahu anhu wa laysa lahu illa hadzal hadits. Bilal Tufail ibn Abdullah ibn Harith ibn Sakhbarah Al-Azadi, seorang sahabat yang masyhur radhiyallahu anhu, dan beliau tidak punya hadits kecuali hadits ini saja. Maksudnya tidak meriwayatkan hadits kecuali hadits ini saja. Al-nafar an-nafar yani rahtul insan wa 'ashiratuhu, yani sekelompok manusia dan juga keluarganya. Jadi ismu jam'in yaqawu 'ala rijali khassatan. Jadi isim yang mencakup untuk kelompok laki-laki saja secara khusus. Kalau dikatakan nafarin berarti di situ adalah laki-laki saja. Atau karahat juga laki-laki saja. Lantumul qaum, maksudnya yani ai ni'mal qaum antum, sebaik-baik kaum itu adalah kalian. Laula annakum taqulun 'uzairun ibn Allah. Jika kalian tidak mengucapkan bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah. Jadi ai laula ma antum 'alaih min asy-syirki binisbatil waladi ila Allah. Jika kalian tidak melakukan kesyirikan dengan cara menyandarkan anak kepada Allah. Ini ucapan orang Yahudi. Dengan ucapan ini mereka itu kafir karena mereka menganggap Allah itu memiliki anak. Wa hadha li'anna 'Uzairan kana yahfadhu at-Tawrata 'an dhahri qalbin. Faqalu fihi hadhihi al-maqalata wa qila li'annahu nabiy. Dan ucapan mereka ini, bahwasanya Uzair itu putra Allah, karena Uzair ini adalah seorang yang hafal Taurat di luar kepala. An dhahri qalbin. Maksudnya, hafal Taurat itu di luar kepala. Ya. Sudah meresap dalam hatinya. Sehingga mereka itu mengkultuskan Uzair, sampai-sampai menyatakan Uzair itu putra Allah. Mereka mengucapkan seperti ini, karena Uzair itu punya kelebihan tadi menghafal Taurat di luar kepala. Atau ada yang menyatakan bahwasanya Uzair itu adalah seorang nabi. Sehingga mereka mengkultuskan Uzair karena kenabiannya. Sampai disejadahkan dengan putra Allah. Ini juga seluruhnya ucapan yang keliru. Sebagian ulama mereka menyatakan Uzair itu bukan seorang nabi, cuma seorang yang saleh saja dari kalangan orang Yahudi. Cuman kaumnya mengkultuskan Uzair melebihi kedudukannya sampai menyatakan Uzair itu putra Allah. Taqulu masyaallah wa syaa Muhammad, yani aradhuhu bi dzikri syai'in mimma fi ba'd almuslimin min asyirk al-ashghar. Yani orang Yahudi itu membantah. Maksudnya membeberkan dengan menyebutkan sesuatu yang mana sebagian kaum muslimin juga ada padanya kesyirikan yang asghar. Meskipun itu asghar ya, tapi ada kesyirikan. Taqulun al-Masih, yani ay Isa bin Maryam alaihi salam. Ibnu Allah, yani fatushrikuna billahi binisbatil walad ilaih. Mereka menyebutkan Allah dengan cara menyandarkan walad, yani menisbatkan walad anak bagi Allah. Wa innama qalu hadza fi Isa, tidak lain mereka mengucapkan ini dalam karena yani dalam hal Isa ini, li'annahu min ummin bila abin, karena Isa itu dilahirkan dari seorang ibu tapi tanpa seorang ayah. Sehingga mereka menisbahkan Isa itu putra Allah karena tidak punya ayah. Nah, ini juga ucapan yang kafir di antara ucapannya orang-orang Nasrani. Hamidallah wa azna alaih. Jadi Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Alhamdulillah al-thana'u ala jamil al-ikhtiyari min al-in'ami wa ghairihi. Wa thana'u huwa tikrarul muhamidi. Thana' ini adalah alhamdulillah al-thana' sama, asalnya nanti itu sama ya. Alhamdulillah al-thana' ala jamil al-ikhtiyari. Nah, ini pujian kepada ataukah pujian yang bagus, yang merupakan pilihan seseorang di dalam memuji zat yang telah memberikan nikmat ataukah yang lainnya. Dan sana ini adalah tikrarul muhamidi, yakni pengulangan pujian. Sana itu adalah pengulangan pujian. Jadi sama artinya itu atan dengan ham, cuman di sini kalau atan itu berarti sudah pujian yang berulang-ulang, disebut dengan atsana. Nah. Kana yamna'uni kada wa kada wa huwa al-haya. Ada seperti ini yang menghalangi aku. Maksudnya adalah al-haya, perasaan malu. Kama fil tidak khusus datang dalam riwayat yang lain dikatakan ini al-haya. Li'annahu aina dzaka lam yu'mar bi'inkariha, karena ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diperintahkan untuk mengingkari ucapannya mereka. Ucapan yakni para sahabat dengan mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad belum dilarang ketika itu, sehingga Rasul tidak melarang mereka. Tapi setelah ada kasus seperti ini, baru Rasul menyampaikan larangan dari Allah Subhanahu wa taala akan ucapan mereka tersebut. Al-Ma'ani Ismail hadis ma'dhubal dari hadis ini, yukhbiru Tufail radhiyallahu anhu annahu ra'a fi manamihi annahu marra 'ala jama'atin min ahli millatayn. Fa'ndara 'alaihim ma hum 'alaihi min asyki billahi binisbati al-walad ilayh. Ta'ala Allahu 'an dhalik. Fa'araduhu bi dhikri ma 'alaihi ba'd al-muslimin min asyrik al-asghari الواردي في بعض الفاظهم. وعندما اصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وانكر على الناس التكلم بهذه الكلمه الشركيه وامرهم ان يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. طفيل mengabarkan, طفيل رضي الله عنه mengabarkan bahwasanya beliau itu melihat di dalam mimpinya bahwasanya beliau melewati sekelompok dari ahlul millatain, orang-orang yang memiliki dua agama tadi, Yahudi maupun Nasrani. Kemudian Tufail mengingkari kesyirikan yang ada pada mereka ketika mereka menisbahkan anak kepada Allah. Maksudnya Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka lakukan itu. Kemudian ternyata orang Yahudi maupun Nasrani itu arabuhu. Mereka itu membeberkan kepada Tufail dengan menyebutkan kesyirikan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, meskipun itu asghar. Yang datang dalam sebagian lafad-lafadnya mereka. Maka ketika itu di pagi harinya Tufail menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengaklanah, mengiklankan, mengumumkan serta mengingkari terhadap manusia ucapan dengan ucapan syirik tersebut yang biasa mereka ucapkan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada mereka, yaitu para sahabat ketika itu, untuk melafadkan dengan lafad-lafad yang murni dari kesyirikan dengan mengucapkan masya Allah wahdah. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab sunnah hadis ini dengan bab yakni annahu afada anna at-talaffuz bima syaa Allah wa syaa Muhammad wa ma asbahaha bil al-alfadhi min al-alfadhi syirkun asghar kama sabaqa. Bahwasanya hadis ini memberikan faedah bahwasanya lafaz masyaallah wa syaa Muhammad atau yang serupa dengannya dari lafaz-lafaz syirik asghar, bahwa dari lafaz-lafaz yang ada itu adalah merupakan syirkul asghar sebagaimana sudah berlalu pembahasannya. Jadi lafaz-lafaz yang sejelaskan masyaahnya dan masyaahnya Mbak ini termasuk dari syirik meskipun asghar. Sehingga kita hindari ucapan-ucapan tersebut atau ucapan yang serupa dengan ucapan tersebut dengan sejajarkan antara masyaahnya Allah dengan masyaahnya hamba. Dan di sini yang terakhir mai sahadu min al-hadis, kalian beli dari hadis ini itu yang pertama. Al-i'tina'u bir-ru'ya wa annaha sababun li tashri'i ba'd al-ahkam wa tahayati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat padanya i'tina' bir-ru'ya. Jadi perhatian dengan mimpi. Dan bahwasanya mimpi tersebut adalah merupakan sebab ataukah merupakan salah satu sebab disyariatkannya sebagai hukum pada waktu hidupnya Rasulullah. Kita lihat syariatnya adzan itu dimulai dari apa? Dari mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Nabi Ibrahim alaihissalam juga syariat kurban dari apa? Mimpi. Jadi para nabi ini mimpinya itu bisa dipegang. Maksudnya mimpinya itu adalah dari Allah, merupakan isyarat dari Allah. Tapi kalau kita tentunya tidak bisa menyatakan mimpi kita itu sebagai alasan melakukan sesuatu. Karena kita bukan nabi, kita juga bukan orang soleh sebagaimana sahabat. Kalau sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mimpi mereka bisa jadi benar. Sebenarnya mimpinya Abdullah bin Zaid tentang masalah azan. Jadi mana ketika itu Rasulullah SAW sedang bermusyawarah dengan sahabat untuk bagaimana caranya memanggil manusia untuk datang menghadiri jamaah. Belum deal ketika itu. Keputusannya belum deal. Maka ketika itu Abdullah bin Zaid mimpi dan melihat seorang yang menjual bunyi-bunyian. Mau dibeli. Ternyata ditanya alasan untuk apa beli. Kemudian aku beralasan untuk menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk mengundang orang kumpul sholat di masjid. Setelah itu apa? Orang yang dibutuhkan mimpi tersebut mengajarkan, mau kau ajarkan kepada engkau tentang lafaz yang bagus cukup untuk mengundang orang untuk adzan. Adzan tersebut. Sampai sekarang ternyata diamalkan sampai yaumul qiyamah insyaAllah. Ini dimulai dari apa? Asalnya mimpi seorang sahabat yang mulia. Jadi mimpi ini terkadang memang bisa merupakan sebuah isyarat. Kalau itu mimpi dari orang yang saleh, dari orang yang baik. Tapi kalau dari orang yang setingkat dengan kita, yang terkadang masih melanggar syariatnya Allah, masih melakukan perbuatan yang terlarang, punya tidak bisa. Untuk dijadikan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu. Kecuali itu memang amalan yang disyariatkan. Mungkin misalkan kita mimpi di malam harinya, besok hari Kamis puasa. Ya gak masalah puasa. Tapi bukan karena dasar mimpi, kan? Tapi karena dasar apa? Puasa Kamis itu adalah puasa yang sunnah. Bukan karena mimpi. Tapi boleh diamalkan karena dasar itu memang amalan yang sunnah. Cuman kita sudah lama melalaikan. Bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi bukan karena itu, tapi karena sunnahnya. Jadi kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempunyai banyak yang benar. Dan bisa menjadi sebuah kenyataan. Apalagi mimpinya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini termasuk dari alamat nubuwah. Termasuk di antara tanda kenabian, Allah terkadang menyampaikan wahyu melalui mimpi kepada para rasul. Sehingga di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatikan mimpi sahabat yang bernama Tufail tadi. Nah, karena sebagian mimpi itu terkadang bisa menjadi sebuah sebab syariatnya sesuatu hukum. Tentunya ketika waktu hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tidak ada lagi syariat. Kecuali sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi sesuatu yang dulu itu agama, maka sekarang tetap menjadi agama. Kalau dulu itu bukan agama, sekarang bukan agama pula. Jadi tidak ada syariat yang baru. Syariat itu sudah Rasulullah SAW tetapkan sejak dahulu. Kemudian selanjutnya, yang kedua, anna qala masyaallah wa syaa fulan wa ma asbah dzalik syirkun asghar. Ucapan masyaallah wa syaa fulan atau yang serupa dengan ucapan tersebut adalah merupakan perbuatan syirkun asghar, syirik yang kecil. Yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirkil asghar ma'a ma hum 'alaihi min asyirkil akbar min ajli at-ta'n bil muslimin. Orang Yahudi dan orang Nasara itu mengetahui syirkul asghar, padahal mereka itu melakukan kesyirikan akbar. Ini semua dalam rangka untuk mencela kaum muslimin. Jadi ucapan Yahudi tadi dalam hadis Bukhari tadi ini untuk mencela kaum muslimin. Ya. Supaya mereka tidak usah melarang kesyirikannya mereka. Kalian sendiri ada kesyirikan, kan seperti itu maksudnya. Ngapain kamu larang saya, sementara kalian juga masih terjerumus dalam kesyirikan. Ini kan alasan Yahudi. Dan juga orang Nasrani. Yang keempat, taqdimu hamdillahi wa thani alaih fil khatbati wa qalu amma ba'd fiha. Dalam hadis ini juga terdapat banyak faedah, mendahului sesuatu dengan memuji Allah, menyanjungnya dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, dalam muhadarah-muhadarah, dakwah dengan apa? Memuji Allah. Dan juga setelah itu ucapan amma ba'd ini juga termasuk dari ucapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dahulu. Ya, setelah tentunya ini untuk memisahkan antara muqaddimah dengan inti dari pembahasan. Setelah muqaddimah selesai, amma ba'd baru ucapkan inti dari ucapan. Kemudian yang kelima, istihbabu qasril masyiati 'ala Allah. Wa in kana yajuzu an yaqula masyaallah thumma syaa fulan. Sunnahnya mencukupkan masyiah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun sebenarnya boleh ya. Boleh untuk mengucapkan masyaallah thumma syaa fulan. Boleh. Cuma tentunya lebih bagusnya mencukupkan dengan masyiahnya Allah saja. Ya. Sebagaimana hadis yang mulia ini. Meskipun tadi dia tidak punya dibolehkan ya. Cuma tentunya ini lebih bagusnya itu adalah mencukupkan dengan masyiahnya Allah, ini lebih bagus. Ada pun untuk pembahasan yang lain tentang masalah sabut jahri, tentang bagaimana hukum mencela masa, mencela waktu, mencela musim, ini hukumnya akan kita bahas dalam pembahasan akan insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.